Kolaborasi terindah akan memberikan satu perform yang terbaik. Ada Panama, ada Cumi-Cumi, ada Wahana Musik, juga ada Sinta Arsinta Atela. Aduh.